sisa hidupku. Karena tak kutemukan kisah yang kuinginkan dan kuimpikan. Sudah kutambatkan hati yang selama ini melayar tak pasti. Berlabuh di ikatan suci kita.